Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi mus'atu lahmin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang jika selalu meminta-minta kepada manusia sehingga dengan itu dia akan datang pada hari kiamat nanti tanpa sekeran daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kulu. Jadi boleh enggak minum dengan tangan kiri? Untuk pelan-pelan aja dari Jabir. Anta. Antum mehen. Ayya antum. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasabanna ahadukum qa'iman rawahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian minum dengan keadaan berdiri. Hadis riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syadidu fi sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu illa rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang fakir yang dapat memakan lawannya, hanyalah orang permisalan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya seperti orang yang perbisalan orang yang hidup dan meninggal sebelumnya dukun. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah kita telah lama libur dari pelajaran sirah ini. Kita ulang sedikit. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Thaif, ke tempat-tempat yang lain di negeri Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai banyak pertentangan dari kaumnya. Ada yang mencerca Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang memojokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai beliau terpojok di suatu kebun. Sampai tibalah suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menampakkan agamanya, mengokohkan agamanya, memberikan janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji, yang kala itu ada dari sekumpulan kaum yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang-orang yang datang berhaji ke Mekah, beliau mendatangi pemuka-pemukanya, tokoh-tokohnya, mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari mereka yang melakukan pertentangan. Ada sekumpulan dari orang yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka bukan berada di Mekah. Mereka berada di Madinah, yaitu dari suku Khazraj. Mereka langsung menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun telah mendengar berita dari Yahudi bahwa ada nabi di akhir zaman, inilah zamannya. Karena orang-orang Yahudi tinggal di negeri Madinah, dan mereka mendapatkan berita itu dari orang-orang Yahudi. Mereka pun langsung menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pulang ke Madinah dan mendakwahkan apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena awal mula mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari orang-orang Yahudi. Mereka bertikai, sering bertikai dengan orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi sering mengancam, nanti akan ada nabi, nabi itu akan bersama kami di akhir zaman. Ya. Orang-orang Yahudi mengira nabi itu dari mereka, dari golongan mereka. Ternyata orang-orang Ansar, yakni orang-orang Madinah yang sangat cepat menyambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita didahului orang Yahudi. Kita sambut seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi yang sering disebut-sebut oleh orang Yahudi ketika bertikai dengan kita. Dan tidaklah disebut, tidaklah satu rumah dari rumah-rumah orang Madinah melainkan disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terkenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan mereka ini terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang mereka sudah bertikai sekian lamanya. Akhirnya mendengar dakwah tersebar luas di daerah Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabat mengajarkan kepada mereka Islam, mengajarkan kepada mereka agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi imam dalam sholat mereka, yaitu siapa namanya? Siapa yang tahu? Dah lupa nih, catatan lama nggak ada lagi. Kalau kemarin mungkin sekarang masih ingat, ini udah berapa bulan gitu. Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang selalu di Madinah mendakwakan Islam kepada mereka, memahamkan Islam kepada mereka, sholat bersama mereka, mengimami mereka. Karena Aus dan Khazraj ini tidak mau diimami oleh sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Aus tidak mau diimami Khazraj, demikian pula Khazraj tidak mau diimami Aus. Walaupun sudah berdamai, namun masih ada sesuatu di hati. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Thumma inna Mus'ab bin Umair raja'a ila Makkah. Kemudian Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah. Wa kharaja man kharaja minal ansari minal muslimina ilal mausim. Dan keluarlah orang yang keluar dari al-ansar, dari kalangan muslimin ke mausim, ke musim haji. Yakni dari orang-orang ansar, orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam pergi ke Mekah untuk berhaji. Ma'ahujjaji qawmihim min ahli syirki. Bersama jemaah haji kaum mereka dari kalangan musyrikin. Hatta qadimu Makkata, sampai ketika mereka sudah tiba di Mekah. Fawa'adu Rasulullah SAW al-Aqabah. Mereka membuat janji bersama Rasulullah SAW ingin mengadakan bai'at al-Aqabah. Sebelum itu ada sekitar 12 orang. Ya, 12 orang ya kemarin dalam pembahasan kita. Kurang lebih lah ya. Yang sudah berbai'at bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka di Mekah, yakni dari kalangan Ansar tadi, Ansar penduduk Madinah sudah berbaiat. Ini baiat di suatu tempat yang dikenal dengan Al-Aqabah. Ya, ada kurang lebih jumlah mereka. Nah, di sini disebutkan Ithna Asyara Rajulan, ada 12 orang yang sudah berbaiat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pulang ke Madinah mendakwahkan Islam. Dan di situ menyebar dengan sangat cepat Islam. Dan sampai diutuslah Mus'ab bin Umair. Sampai tiba musim haji berikutnya, Mus'ab bin Umair ke Mekah. Dan pergi bersama kaum muslimin yang ada di Madinah untuk berhaji ke Mekah. Dan kaum musyrikin juga di musim haji itu pergi ke Mekah. Mereka berhaji, namun mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai sekali Mekah di musim haji itu. Segala macam perdagangan, perniagaan ada di sana. Yang menjadi pasar yang sangat ramai ketika itu. Ya. Karena kalau musyrikin juga pergi ke Mekah. Nah. Mereka berjanji, yakni orang-orang Al-Ansar, orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW di Al-Aqabah. Min awsati ayyami tashrik, di pertengahan hari tashrik. Hina aradallahu bihim ma arada min karamatihi, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan apa yang Allah muliakan, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan agamanya ingin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya, itu maksudnya. Wa nasr li nabihi wa izzaz al-islam wa ahlihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin memuliakan Islam dan kaum muslimin. Fala Ka'ab bin Malik, berkata Ka'ab bin Malik, kharajna fi hujjaji qawmina minal musyrikin. Kami keluar bersama jemaah haji dari musyrikin, dari kaum kami. Waqad sallayna wa faqihna, kami ikut sholat dan kami telah memahami Islam. Wa ma'ana, yakni ini dari kalangan Al-Ansar, Ka'ab bin Malik dari kalangan Al-Ansar, dari penduduk Madinah. Dia pergi bersama kaumnya dari musyrikin ke Mekah. Waktu itu kami sudah sholat, sudah diajarkan sholat, dan kami telah memahami Islam. Wa ma'anal Barra bin Ma'rur, dan bersama kami ada Barra bin Ma'rur. Al-Barra bin Ma'rur, Sayyiduna wa Kabiruna, dia adalah tokoh kami dan pembesar kami, orang tua kami, yakni orang yang dituakan di antara kami. Falamma wajjahna, ketika kami pergi melakukan perjalanan di safarina, untuk safar kami ini, wa kharajna minal Madinah, dan kami keluar dari Madinah, qala al-Barra, al-Barra berkata kepada kami, ya haula, wahai kalian, karena dia ini tokoh, inni qad ra'aitu ru'yan, aku ada pendapat, fa wallahi, demi Allah, ma adri atuwafiqunani alaihi amla, aku tidak tahu kalian sepakat atau tidak. Yang jelas aku ada satu pendapat. Qulna wa malak, kata Ka'ab bin Malik, apa pendapatmu? Qala, kata siapa? Al-Barra bin Ma'rur, ra'aitu alla ada hadhihi al-bunayyah minni bi dhahrin, yakni al-Ka'bah, wa an usalli ilaiha. Aku berpendapat, aku tidak akan meninggalkan bangunan ini di belakangku. Yakni maksudnya, dia tidak mau sholat menghadap Syam. Aku ingin sholat menghadap Ka'bah. Karena ketika itu kiblat kaum muslimin masih di Syam. Masih di Syam, belum di Ka'bah. Masih di Baitul Maqdis. Ini kiblat pertama kita, kaum muslimin. Aku tidak ingin sholat membelakangi Ka'bah ini. Aku ingin sholat menghadap Ka'bah. Maka dijawab oleh kaumnya, kata kami, kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma balaghana anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam yusalli illa ila Syam, demi Allah, tidak pernah sampai kepada kami bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat kecuali beliau menghadap ke Syam. Wa ma nuridu an nukhalifahu, dan kami tidak ingin menyelisihi nabi kami. Faqala inni la musallin ilaiha. Maka Al-Barra bin Ma'rur tadi mengatakan, kalau begitu aku akan tetap sholat menghadap Ka'bah. Fakulna lahu, kami katakan, lakinna la naf'alu, tetapi kami tidak mau mengikutimu. Kami tetap sholat menghadap Syam, Baitul Maqdis. Fakunna idha hadaratis salatu sallayna ila Syam, wa salla ila Ka'bah. Ketika masuk waktu sholat, kami menghadap ke Syam. Dan Al-Barra bin Ma'rur ini tadi menghadap ke Ka'bah. Jadi berbeda sendiri satu orang pemimpinnya. Jemaahnya tidak mengikuti. Kenapa? Karena tidak mendapati Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah. Rasulullah SAW menghadap ke Syam ketika sholat. Hatta qadimna Makkah, sampai tiba di Mekah. Wa qad kunna ibna alaihi ma sana'a wa aba illa al-iqamata ala dhalik. Dan kami menganggap ini suatu hal yang janggal. Aneh beliau ini berbuat sendiri seperti itu, dan beliau terus tetap pada keinginannya seperti itu. Falamma qadimna Makkah qala li, ketika kami tiba di Mekah, beliau berkata kepadaku, Al-Barra bin Ma'rur tadi, tokoh kami, orang yang dituakan di antara kami, ya ibna akhi, wahai anak pamanku, ini panggilan kehormatan ya, wahai keponakanku, gitu maksudnya, kepada orang yang lebih muda. Ya, di Arab biasa seperti itu. Ya ibn akhi, wahai keponakan, intalik bina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta nas'alahu, hingga kita bisa bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, amma sana'tu fi safari hadza, dari apa yang telah aku perbuat dalam safarku ini. Fa innahu wallahi, sesungguhnya demi Allah, Laqad waqa'a fi nafsi minhu syai', sungguh telah terjadi pada diriku sesuatu. Lama lima ra'aitu min khilafikum iyaya fi, karena aku melihat kalian tidak sepakat denganku. Aku sendiri yang seperti ini. Ayolah kita tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pendapatku ini. Qala, kata Ka'ab bin Malik, fa kharajna nas'alu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kunna la na'rifu. Kami pun akhirnya pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami belum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum tahu. Jadi tadi tersebarnya setelah 12 orang tadi berbaiat, kemudian orang 12 tadi pulang dan menyebarkan Islam di Madinah, tersebarlah, disebut-sebutlah nama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah belum datang ke Madinah, mengutus, siapa yang diutus? Mus'ab bin Umair yang diutus. Dan mereka ini belum tahu Rasulullah SAW. Mana ini Nabi Muhammad ini? Kayak gimana mukanya, kayak gimana orangnya, kami belum tahu. Walam narahu qabla dzalik, kami belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balaqina rajulan min ahli Makkah. Kami berjumpa seseorang dari penduduk Makkah. Fasa'alna, kami bertanya kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ta'rifani? Apakah engkau mengetahui Muhammad, mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqulna la, oh, orang dua tadi, ya, bertanya, apakah kalian tahu Muhammad, kalian berdua, yakni Ka'ab bin Malik dan Al-Barra bin Ma'ruf, kenal kalian sama Muhammad? Kami mengatakan kami tidak kenal. Qala fahal ta'rifani Al-Abbas, ya, artinya dia ini, orang dua ini, Al-Barra dan Ka'ab, bertanya kepada salah seorang penduduk Mekah tentang Nabi Muhammad. Salah seorang penduduk Mekah tadi bertanya kembali, kalian tahu dengan Nabi Muhammad? Kami menjawab tidak tahu. Kalau begitu, apakah kalian mengenali si Abbas? Sekarang Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib. Ammahu, pamannya. Kulna na'am. Iya, kami kenal. Kata Al-Barra. Kata Ka'ab bin Malik dan Al-Barra. Waqad kunna na'riful Abbas. Kana la yazalu yakdam alaina tajiran. Kami mengenali Abbas. Kenapa? Karena Abbas itu selalu, ya, selalu dan sering datang ke tempat kami ke Madinah dalam keadaan beliau berdagang. Qala fa idza dakhaltum al masjid, kalau begitu, kata salah seorang dari ahli Mekah tadi, kalau kalian memasuki Masjidil Haram, fa huwa rajulul jalis ma'al Abbas. Muhammad itu adalah seorang yang duduk bersama Abbas di Masjidil Haram. Kana la yaza padakhalna al masjid fa idza al Abbas jalis. Akhirnya kami cari, kami masuk masjid. Ternyata Abbas duduk di sana. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ma'ahu, dan ada seorang yang duduk bersama Abbas, dan itu tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan berita yang telah kami dapatkan tadi. Fasallamna tsumma jalasna ilaihi, kami pun mengucapkan salam dan duduk bersamanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas, hal ta'rifu hadzainir rajulaini ya Abul Fadl? Wahai Abul Fadl, apakah engkau mengenali dua orang ini? Siapa Abul Fadl? Siapa Abul Fadl? Abu Abbas? Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas? Siapa Abul Fadl? Abbas tadi. Kunyahnya Abbas tadi. Rasulullah memanggilnya dengan kunyah. Ya Abul Fadl, hal ta'rifani hadzaini ar-rajulain? Apakah engkau mengenali dua orang ini, wahai Abul Fadl? Lalu Abbas mengatakan, na'am, iya, kenal. Hadzal Barra bin Ma'rur, yang satu ini Barra bin Ma'rur, sayyidu qaumihi, yakni tokoh, orang yang ditokohkan di kaumnya. Wa hadza Ka'ab bin Malik, yang ini Ka'ab bin Malik. Fa wallahi ma ansa qaul ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku tidak lupa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika itu kepada Abbas. Ka'ab bin Malik ini syair, yang penyair itu. Lalu Abbas menjawab, nah, aku menjawab, na'am, iya. Karena Ka'ab bin Malik ini penyair. Faqala lahul Barra bin Ma'rur, akhirnya Barra bin Ma'rur mengemukakan pertanyaannya, mengemukakan keinginannya, mengemukakan pendapatnya tadi, yang minta dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Inni kharajtu fi safari, sesungguhnya aku keluar dalam safarku ini. Hadza waqad hadani Allahu lil Islam. Sungguh Allah telah memberikan aku hidayah untuk masuk Islam. Faraaitu alla aj'al hadhihi al-bunayya minni bi dhahrin. Dan aku berpandangan aku tidak ingin membelakangi rumah ini, rumah Allah ini, yakni Ka'bah, tidak mau dia membelakangi Ka'bah. Saking hormatnya dengan Ka'bah. Fa sallaitu ilaiha, aku pun salat menghadapnya. Karena kalau di Madinah dia bisa salat menghadap ke Syam, ya kan? Bisa menghadap Syam. Tapi kalau lah tiba di Mekah, tiba di Masjidil Haram, kalau menghadap Syam, berarti membelakangi Ka'bah. Ya. Kalau di Madinah, enggak ada Ka'bah di Madinah. Di Mekah ada Ka'bah, ya kan? Kalau dia sholat menghadap Syam, berarti membelakangi Ka'bah. Merasa, ya ada yang janggal kok, Ka'bah ku belakangi. Nah, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW, aku sholat menghadap Ka'bah di sini. Waqad khalafani ashabi fi dzalik, dan sahabat-sahabatku ini menyelisihi aku. Hatta waqa'a fi nafsi min dzalika syai', sampai ada sesuatu di hatiku. Fama dza tara ya Rasulullah? Apa pendapatmu wahai Rasulullah? Tolong luruskan jika aku salah. Qala qad kunta 'ala qiblatin law sabarta 'alaiha. Kata Nabi SAW, sungguh engkau telah berada di atas kiblat kalau engkau sabar di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya sabar. Ya, nanti akan dipindahkan kiblat ke sana. Sabar. Karena Rasulullah SAW sudah ada isyarat dari Allah SWT bahwa kiblat akan dipindahkan ke Ka'bah. Waktu itu kiblat kaum muslimin masih ke Syam. Fawalli wajhaka syatharal masjidil haram. Kata Allah, hadapkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Nanti itu. Sabar. Engkau berada di atas kiblat kalau engkau sabar. Artinya sekarang ini menghadap ke Syam dulu, nanti ada masanya menghadap ke Ka'bah. Qala faraja al-barra ila kiblati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Barra menghadap ke kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama ma'ana ila Syam, dan salat bersama kami menghadap ke Syam. Rujuk, demikian masyaallah para sahabat. Mudah sekali rujuknya kalau ditegur, salah ditegur mudah sekali rujuknya, diberitahu dalil mudah sekali rujuknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat yang demikian. Tsumma kharajna ilal hajj, kemudian kami pergi menuju haji. Wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aqabata min awsati ayami tasyrik, dan kami berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bertemu di Aqabah di pertengahan hari-hari tasyrik. Falamma faragna minal hajj, ketika selesai dari haji. Wa kanatil lailatu allati wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha, dan di malam itu bersama kami ikut Abdullah bin Amr bin Haram Abu Jabir sayyid min sadatina, salah satu dari tokoh kami. Abu Jabir ikut hadir, berarti sudah ada dua tokohnya. Yang pertama siapa? Al-Barra bin Ma'rur. Yang kedua Abu Jabir ini ikut pergi. Wa syarif min asyrafina, dan salah satu dari pemuka kami, orang yang terpandang. Akhadnahu ma'ana, kami berhasil mengajak dia. Wa kunna naktumu man ma'ana min qaumina minal musyrikin amrana. Namun kami menyembunyikan hal ini dari kaum kami yang dari kalangan musyrikin. Fakallamnahu wa qulna lahu, kami berhasil mengajak Abu Jabir ini, kami berbicara mendakwahinya, kami berkata, ya Abu Jabir, wahai Abu Jabir, innaka sayyidun min sadatina, engkau adalah tokoh kami, wa syarifun min asyrafina, pembesar kami, wa inna narghabu bika anta fihi amma anta fi antakuna hataban linnari ghadan, dan kami tidak ingin engkau besok menjadi kayu bakar neraka. Besok itu maksudnya kapan? di hari kiamat nanti kami tidak ingin engkau menjadi kayu bakar neraka, ikutlah kami. Tsumma da'awnahu, kemudian kami dakwahi dia ilal Islam, kepada Islam, wa akhbarnahu, dan kami kabarkan dia bimi ajir rasul iyana al-Aqabah, bahwa kami sudah berjanji ingin bertemu dengan Rasulullah SAW di al-Aqabah. Fa aslama, akhirnya dia tertarik masuk Islam. Wa syahida ma'ana al-Aqabah, dan mengikuti al-Aqabah bersama kami. Wakana naqiban, dan nantinya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin, pemimpin dari rombongan itu. Fanimna tilkal lailata ma'a qaumina fi riharina, kami pun tidur di malam itu bersama kaum kami. Hatta idza madha thuluthul lail, sampai ketika telah berlalu sepertiga malam. Kharajna min rihalina li mi'adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pun keluar dari tempat kami bermalam menemui Rasulullah SAW di malam hari. Natasalsal tasalsulal qata mustakhfin, kami pun sembunyi-sembunyi ya, masih takut dengan musyrikin, sembunyi-sembunyi menemui Rasulullah SAW seperti sembunyi-sembunyinya kucing ya. Seperti kucing kalau mau sembunyi-sembunyi ya, pelan-pelan ya. Bahasa kitanya kucing-kucingan ya. Kami kucing-kucingan keluar malam-malam itu, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, berbaiat dengan Rasulullah SAW, berjanji ya terhadap Rasulullah SAW di malam itu di Aqabah. Hatta ijtama'na fi syu'b indal Aqabah, akhirnya kami berkumpul di suatu tempat di Aqabah. Wa nahnu 73 rajulan, kalau tadi yang pertama baiat Aqabah yang pertama jumlah mereka 12, sekarang jumlah kami 73. Wa ma'ana imra'atani min nisa'ina, dan ada dua orang perempuan bersama kami. Nusaybah bintu Ka'ab dan Asma bintu Amr bin Adi. Qala fajtama'na fi syib, kami pun berkumpul di salah satu dari bukit ya. Nantadir Rasulullah SAW, kami menunggu Rasulullah SAW yang belum tiba. Hatta ja'ana, sampai beliau pun tiba ternyata di malam itu. Wa ma'ahu ammuhu Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan ikut bersama Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib. Ini sangat sering menemani Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muttalib ini. Setelah meninggalnya Abu Talib, Abbas sering menemani Rasulullah SAW. Begitu sayangnya Abbas dengan Rasulullah SAW. Wa huwa yawma idzin ala dini qaumihi, Abbas ketika itu masih berada di atas agama kaumnya, masih musyrik padahal. Tapi Rasulullah keluar malam tidak dibiarkan sendirian, ditemani, ya, ditemani. Jangan sampai pergi sendiri. Jangan sampai keponakanku ini, ya, dihadang oleh musyrikin, kemudian disakiti oleh mereka, dilindungi. Padahal Abbas sendiri masih bagian dari musyrikin ketika itu. Illa annahu ahabba an yahdura amra ibni akhihi wa yatawassaqu lahu. Abbas senang, ingin ikut hadir dalam urusan keponakannya ini. Falamma jalasa kana awwal mutakallim Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika sudah duduk, semuanya duduk, ternyata yang pertama kali berbicara Abbas, bukan Rasulullah SAW. Abbas yang pertama kali berbicara. Beliau berkata, ya ma'syaral khazraj, wahai orang-orang khazraj, wa kanat al-arab tusamma hadal hay minal ansar. Ya, kaum ansar ketika itu disebut dengan khazraj. Baik yang dari suku khazraj atau dari suku aus, semuanya dipanggil Khazraj kalau berkumpul. Wahai Khazraj, inna Muhammadan minna haitsu qad alimtum. Muhammad di sisi kami, Muhammad bagian dari kami sebagaimana yang kalian telah ketahui. Wa qad mana'nahu min qaumina, sungguh kami telah melindunginya dari kaum kami. Mimman huwa ala mithli ra'yina fi, dari orang yang pemahamannya sama seperti pemahaman kami dalam menyerangnya. Masya Allah. Pemahaman kami, pemahaman dia maksudnya, pemahaman Abbas Pemahamannya sama seperti pemahamanku yang akan menyerangnya. Tapi Muhammad itu bagian dari kami, bagian dariku, kata Abbas. Wa huwa fi izzin min qaumihi, dia sangat berharga di kaumnya. Wa man'atun fi baladihi, dan dilindungi di negerinya. Wa innahu qad aba illal inhiyaz ilaikum, dan sesungguhnya Muhammad itu tidaklah ingin kecuali bergabung bersama kalian. Wal hubbikum, dan ikut bersama kalian. Fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'utumuhu ilaihi wa mani'uhu mimman khalafahu fa antum wa ma tahammaltum min dhalik. Lihat, perhatikan ya, Abdullah Abbas ya, dalam menitipkan keponakannya. Padahal Nabi SAW itu dicerca di kaumnya, namun beliau berbicara seperti ini dalam rangka menitipkan keponakannya dengan bahasa yang halus, bahasa yang penuh dengan wibawa. Kalau kalian berpandangan kalian bisa menjaganya dari apa yang dia dakwahkan, kalian bisa melindunginya dari orang-orang yang menyelisihinya, maka silakan ya, kalian sesuai dengan apa yang dibebankan terhadap kalian atas hal itu. Wa in kuntum tarawna annakum muslimu, tetapi kalau kalian nantinya menyerahkan dia kepada musuhnya, wa khadhiluh, membiarkan dia, ba'dal khuruji bihi ilaikum, setelah dia keluar bersama kalian, faminal an fada'u, maka mulai sekarang tinggalkan dia, biar aku yang bawa lagi pulang. Masya Allah, betul-betul ya, tanggung jawab menjaga keponakannya, betul-betul melindungi keponakannya Abbas. Kalau kalian tidak bisa menjaganya, sudah dari sekarang tinggalkan dia. Tapi kalau kalian bisa menjaganya, bertanggung jawab terhadapnya, silakan bawa. Tapi kalau tidak bisa menjaganya, tinggalkan dia dari sekarang, kata Abbas. Luar biasa, padahal ketika itu masih musyrik. Betul-betul Abbas ini melindungi Rasulullah SAW, sayang kepada Rasulullah SAW. Wa in, kemudian, fa innahu fi izzin wa mana'atin min qaumi, dia itu berharga di kaumnya. Faqulna lahu, maka kami katakan, ya berkata, yakni Ka'ab bin Malik dan yang lainnya itu, qad sami'na ma qulta, kami telah mendengar apa yang engkau katakan wahai Abbas. Fa takallam ya Rasulullah, wahai Rasulullah berbicaralah. Fa khudh li nafsika wa li rabbika ma ahdabta, sampaikan apa yang akan engkau sampaikan ya, untuk kami ya, darimu ya, dan dari Rabbmu. Fatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pun akhirnya berbicara. Fatal Al-Qur'an, beliau membaca Al-Qur'an. Wa da'a ila Allah, mengajak kepada Allah. Wa raghaba fil Islam, menganjurkan manusia untuk masuk Islam. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, ubayyi'ukum, aku bai'at kalian, ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku bai'at kalian, hendaknya kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi anak-anak dan istri-istri kalian. Yakni dalam mendakwahkan Islam ini, bai'at Aqabah yang kedua. Dan selebihnya insyaallah kita lanjutkan di waktu mendatang ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.